Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala sama'ama ba'd. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Kita masih pada seputar syarah penjelasan hadis man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila akhirih. Dan telah kita lalui kemarin beberapa dari kalamul ulama, ucapan-ucapan para ulama tentang seputar makna al-ilahu. Nah, di antara dari faedah yang kita ambil pada pertemuan yang lalu adalah bantahan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Bada'i tentang bantahan seseorang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah mustatsna mukharrajun minal manfi. Innal mustatsna mukharrajun minal manfi, yakni al-mustatsna minhu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu dikeluarkan dari yang ditiadakan. Asalnya ditiadakan, dibuang. Nah, kemudian Allah diambil dari yang dibuang ini. Jadi asalnya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan satupun. Nah, kemudian Allah juga masuk yang dinafikan tadi. Ini ucapan Ahlul Batin di dalam memasukkan syubhat mereka. Mereka mengatakan qala bal huwa mukharrajun minal manfi wa hukmi. Allah subhanahu wa ta'ala itu dikeluarkan dari manfi, sesuatu yang ditiadakan, dan juga hukumnya, hukum penafian. Baik. Kemudian kata beliau, fala yakunu dakhilan fil manfi, secara asal Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan termasuk yang ditiadakan, demikian pula masuk pada hukumnya tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak masuk pada ilah yang ditiadakan dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi ini seputar bantahan kepada mereka yang mendatangkan syubhat bahwasannya kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwasannya Allah itu adalah termasuk Tuhan yang ditiadakan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ya, semuanya ini masuk dalam kalimat Tuhan ditiadakan. Kemudian Allah diambil dari yang ditiadakan ini, diambil. Ini kata mereka. Tapi dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala itu dikeluarkan dari yang dinafikan serta hukum penafiannya. Allah tidak masuk ya pada golongan ilah yang ditiadakan. Itlau kana kadzalik, kalau seandainya apa yang mereka ucapkan itu betul, lam yadkhulir rajulu fil islam biqauli la ilaha illallah. Seseorang tidak akan teranggap Islamnya dengan ucapannya la ilaha illallah. Li'annahu lam yuthbit al-ilahiyyata lillahi ta'ala. Kenapa ucapannya ini belum menetapkan ketuhanan bagi Allah? Ya, subhanallah. Jadi mereka bermain bahasa. Baik, mereka ya a'da'ul Islam yang pengin memasukkan kesamaran-kesamaran daripada akidatul Islam bermain bahasa. Dan ini biasanya mereka masuk pada celah ini ya untuk mengelabuhi mereka yang gaib jahil pada bidang ini. Jadi kata mereka, ucapan la ilaha illallah itu meniadakan seluruh ilah, demikian pula meniadakan Allah. Baik. Jadi Allah tidak ada, Tuhan juga tidak ada. Ya, sehingga apa? Ucapan la ilaha illallah itu tidak ada ilah, tidak ada juga Tuhan. Tidak ada Allah. Kenapa? Allah juga dinafikan. Ini mengarahkan isyarat kepada apa? Paham? Ateis. Bahwasannya tidak ada sama sekali ketuhanan di muka bumi ini. Kenapa? Karena sudah ucapan itu menunjukkan tidak adanya Tuhan, tidak pula ada Allah. Ya. Kata mereka. Maka dibantah oleh beliau, kalau seandainya pemahamannya itu seperti itu, tidak ada Tuhan sama sekali, dan Allah termasuk dari bagian Tuhan itu yang dibuang, ditiadakan, maka tidak akan masuk seorang laki-laki tatkala ia masih dalam keadaan kafir, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak masuk Islam. Berarti dalam syariat Islam ini, ucapan la ilaha illallah tidak teranggap. Kenapa? Sama saja. Justru kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia tidak menetapkan ketuhanan bagi Allah. Kenapa? Berarti engkau telah membuang Allah sebagai Tuhan. Kenapa? Karena lafaz Allah masuk dalam kalimat apa? Al-ilahu, Tuhan. Jadi kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah, berarti telah engkau buang Allah. Tidak engkau tetapkan bagi Allah ketuhanan. Baik. Wa hadhihi a'zamu kalimatin tadammanat nafyal ilahiyyati amma siwallahi wa itsbataha lahu bi wasfil ikhtisas. Sementara kata beliau, kalimat ini justru kalimat yang paling agung, yang terkandung di dalamnya penafian ketuhanan selain dari Allah dan hanya menetapkan untuk Allah semata dari sifat yang khusus dikhususkan. Ya. Jadi al-ubudiyah ini dikhususkan hanya untuk Allah dan dinafikan selain daripada Allah. Baik. Fadalalatuha ala itsbati ilahiyyatihi a'zam min dalalati qaulina Allahu ilahun. Petunjuk dalam kalimat la ilaha illallah terhadap penetapan ketuhanannya, ketuhanan Allah, ini lebih besar dari sekedar ucapan kita Allahu ilahun, Allah itu Tuhan. Kalau engkau mengucapkan Allah itu Tuhan, berarti engkau tidak menafikan di sana ada Tuhan-Tuhan yang lain dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yastaribu ahadun fi hadha, dan tidak ada orang yang ragu tentang perkara ini. Jadi seseorang itu kalau pengen menetapkan sesuatu, maka hilangkan yang lainnya sehingga sempurna. Jadi apa yang mereka katakan bahwasanya Allah itu juga ikut dibuang dalam kalimat ini adalah salah. Baik. Baik, paham ya? Jadi ada yang berkomentar bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu sendiri justru malah meniadakan Allah sebagai ya zat yang diibadahi. Kenapa? Karena Allah masuk ke dalam penafian secara umum. Ya, peniadaan secara umum. Jadi kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah, justru engkau malah menjadi ateis tanpa agama, tanpa Tuhan. Kata mereka. Kenapa? Alasan mereka karena al-mustatsna, mustatsna di sini itu Allah, isim yang terletak setelah illa. La ilaha illallah. Illa, illa ini namanya adatul istitsna. Ya. Isim yang terletak setelahnya dikatakan mustatsna dan yang sebelumnya dikatakan mustatsna minhu. Ya, mustatsna minhu itu yang di ya kecualikan darinya. Mustatsna ini masuk kepada mustatsna minhu. Baik. Kemudian kita masuk kepada ucapan Syekhul Islam. Qala rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullah al-ilahu huwal ma'budul muta'u fa innal ilaha huwal ma'luhu wal ma'luhu huwal ladzi yastahiqu an yu'bada wa qawluhu yastahiqu an yu'bada huwa bima tasafa bihi min as-sifati allati tastalzimu ay yakuna huwal mahbubu ghayatal hubb wal khudu'u lahu ghayatal hudu'. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, al-ilahu Tuhan itu maknanya adalah al-ma'bud al-muta', yang diibadahi dan yang ditaati. Maka setiap apa yang diibadahi namanya ilah. Tapi kalau zaman dulu dikatakan ilah, kalau zaman sekarang banyak namanya, sayyid, wali, ya. Taib. Kalau zaman sekarang maknanya sama. Itu dikatakan ilah pada saat itu. Ya, mereka menyembah patung itu ilah. Kenapa? Diibadahi dan ditaati. Mereka menyembah pohon itu namanya ilah. Kenapa? Karena ma'bud, diibadahi dan ditaati. Jadi ilah ini umum. Setiap apa yang ditaati dan disembah maka adalah Tuhan secara umum yang diibadahi. Cuma namanya beda-beda. Fa innal ilaha huwal ma'luf. Sesungguhnya al-ilahu huwal ma'luf, yang dituhankan. Ilah itu sesuatu yang dituhankan. Wal ma'luhu, adapun yang ma'luh, yang dituhankan, huwal ladzi yastahiqu an yu'bada, adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Wa kaunuhu, dan keberadaan dia, ilah tadi yang berhak untuk diibadahi, yastahiqu an yu'bada, berhak untuk diibadahi, huwa dia, bima tasafa minas sifat, dengan apa yang tersifati dari sifat-sifat. Allati tastalzimu, yang mana sifat-sifat ini mengharuskan. Ayyakuna huwal mahbub, keberadaan dia itu dicintai. Ghayatul hub, dengan puncak kecintaan. Wal khudu'u lahu, dan ditaati, tunduk kepadanya. Ghayatul khudu', dengan puncak ketundukan. Jadi kalau dikatakan ilah, berarti dia disembah. Kalau seseorang yang disembah, berarti dia punya sifat-sifat yang mengharuskan untuk dicintai dengan puncak kecintaan, serta punya sifat-sifat yang harus dipalingkan ketundukan kepadanya dengan puncak ketundukan. Apa di antara sifat-sifatnya? Banyak. Ya, mudabbir, razik, ya, khalik, dia pemelihara, pemberi rezeki, pencipta, mematikan, menghidupkan. Taib. Wa qala rahimahullahu taala, kemudian juga beliau mengatakan, fa innal ilaha huwal mahbubul ma'bud, sesungguhnya ilah itu yang dicintai dan disembah. Baik, tidaklah seseorang menyembah melainkan dia cinta. Baik, kan sembahan itu pula berhubungan dengan hati. Nah, kenapa kita tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah? Karena dikhawatirkan ada ta'zim al-mahluf, ya, pengagungan terhadap apa yang disumpahi dengannya. Tidak boleh. Taib. Kalau dia ya bersumpah dengan selain Allah dari makhluknya, berarti di sana ada ta'zim wal-hub, pengagungan dan kecintaan. Dan hal ini pun diharamkan. Alladzi ta'alluhu ta'alluhuhul qulubu bihubbi. Ilah adalah zat yang dituhankan oleh hati dengan kecintaannya. Wa takhda'u lahu, dan tunduk kepadanya. Wa tadwatu wa tudillu lahu, merendahkan diri untuknya. Wa takhafuhu wa tarjuh, ditakuti dan diharapkan padanya. Wa tunibu ilaihi fi syada'idiha, kembali kepadanya ketika keadaan yang genting. Wa tada'uhu fi muhimmatihi, dan meminta kepadanya tatkala sesuatu yang ya penting, senantiasa minta tatkala keadaan genting yang penting. Wa tatawakkalu alaihi fi masalihiha, menyandarkan diri kepada ilah tadi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa talja'u ilaihi wa tatma'innu bi dzikrihi, kembali kepadanya dan merasa tenang hati dengan mengingatnya. Wa taskunu ila hubbihi, dan merasa tenang dengan kecintaan kepadanya. Wa laisa dzalika illa lillahi wahdahu, dan tidaklah hal itu ada kecuali hanya untuk Allah semata. Dan ini merupakan fitrah. Ya allati fatarahu Allahun nas, yang sudah Allah fitrahkan kepada setiap manusia. Tidaklah mereka melainkan fitrahnya ini mengharapkan dan berharap-harap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti. Nah, bagaimanapun lalainya seseorang tatkala mereka tertimpa musibah, mereka akan segera ingat yang di atas. Taib, mereka akan segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah. Walihada kanat la ilaha illallah asdaqal kalami. Karena inilah apa yang disebutkan di atas tadi. La ilaha illallah ini merupakan ucapan yang paling benar dan paling jujur. Wa kana ahluha ahlallahi wa hizbahu. Dan pengucapnya, orang yang senantiasa merealisasikan kalimat ini dalam kehidupannya, maka mereka adalah ahlallah, mereka adalah ya keluarga, mereka adalah taib hamba-hamba Allah dan keluarganya dalam tauhid maksudnya, wa hizbahu dan golongan Allah, hizbullah, bukan hizbu syaitan. Wal munkiruna laha a'da'uhu wa ahla ghadabihi wa naqamati. Orang yang mengingkari la ilaha illallah adalah musuh-musuh Allah, orang-orang yang dibenci dan mendapatkan azab dari Allah. Fa idza sahat sahabiha kullu mas'alatin wa halin wa dzauqin. Kalau seandainya sahat, benar realisasikan kalimat la ilaha illallah, maka akan baik pula setiap masalah, setiap keadaan, dan setiap rasa. Indra perasa taubin. Masalahnya akan teratasi, keadaannya akan baik, dan panca indranya, perasanya akan baik. Wa idza lam yusahihha al-abdu fal fasadu lazimun lahu. Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah ini tidak berusaha, ditanamkan, diperbaiki pada diri seorang hamba, maka kerusakan akan menetapi dirinya. Ini pasti. Fi ulumihi, baik dalam ilmunya. Orang yang tidak punya tauhid, ketika mereka belajar, tidaklah belajarnya melainkan akan mengarahkan ke dalam kebinasaan. Sesuatu yang fana, ilmu dunia. Seberapa jauh pun ilmu yang dia dapatkan, ujung-ujungnya hanya untuk mencapai ya kefanaan, kebinasaan. Rusak ilmunya. Kenapa? Karena enggak punya tauhid. Berbeda dengan orang yang punya tauhid, ketika dia menuntut ilmu, bahkan ilmu dunia sekalipun, maka akan membawanya ke dalam sebuah ibadah, ke dalam sebuah tambahan ya kesempurnaan dalam ibadah. Baik. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat himmatuhu hammal ma'ad kafahallahu sa'ira humumihi." Barang siapa yang cita-citanya itu adalah cita-cita akhirat, maka akan dicukupkan dunianya. Maksudnya apa? Segala apa yang dia lakukan, dari tindakan, ucapan, perbuatan, fikiran, itu semuanya akan menuju akhirat. Baik yang sifatnya amalan dunia atau amalul akhir atau ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam din. Apa tujuannya? Untuk mencapai akhirat. Tetapi kalau tujuannya, cita-cita tertinggi tadi adalah cita-cita dunia, semua amalan yang dia lakukan, ucapan yang dia ucapkan, pikiran yang menggerakkan naam akalnya, itu semuanya untuk mencapai apa? Keduniaan. Sampai-sampai amalan ibadah pun dia gerakkan bagaimana untuk memperoleh apa? Keduniaan. Kapan itu terjadi? Kalau cita-cita tingginya adalah cita-cita dunia. Maka penting bagaimana kita bisa meluruskan hati ini. Karena ilmu itu bukan apa yang dipilihkan, tetapi ilmu itu apa yang bisa meluruskan hati. Taib, ilmu itu apa yang bisa meluruskan hati kita. Bagaimana kita bisa menata jiwa, menata hati ini untuk senantiasa ya berjalan ya yang lurus di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan keikhlasan. Itulah yang dikatakan ilmu. Kalau ilmu itu di apa namanya batasi orang yang pandai baca kitab, orang yang pandai bahasa Arab, ya orang-orang Arab mereka orang-orang yang paling pintar dan pertama kali masuk surga dengan ilmu mereka. Baik, kenapa? Karena mereka pandai bahasa Arab. Mereka pandai menulis Arab. Mereka pandai nah berbahasa Arab. Naam. Tetapi itu bukan ilmu. Naam, yang dikatakan ilmu itu bagaimana hati ya bisa ya diperbaiki. Bagaimana jiwa bisa ditata dengan baik sehingga senantiasa mendapatkan ketundukan. Ya, tunduk. Ya, tahu keberadaan dirinya seorang hamba dan harus menuju Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh. Baik. Jadi ilmu itu bukan banyaknya riwayat, bukan seseorang bisa ini, bisa itu daripada ilmu. Tetapi kalau hatinya tidak tertata, niatnya tidak apa bagus, maka apapun yang dia miliki, bahkan sampai bentuk-bentuk amalan ibadah pun akan menuju ke tempat yang salah. Baik. Sebaliknya, orang yang memiliki ilmu sedikit tapi hatinya mampu tertata dengan baik, ya, jiwanya mampu ya tertata dengan baik, hatinya mampu ditata dengan baik, ya, maka dia akan berjalan baik sesuai dengan jalan yang lurus, sesuai dengan jalan yang dilalui oleh mereka para anbiya wa rasul na'am wa man ba'dahum baik minan mina'am minal siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Itu yang diinginkan dengan ilmu. Jadi yang pertama kali himmah di dalam menuntut ilmu itu bagaimana kita bisa mengamalkan. Maka kata para salaf memang sahih, beda ilmu dulu dengan ilmu sekarang. Kalau orang-orang dahulu itu cari ilmu untuk bagaimana bisa beramal dan bagaimana untuk bisa mengurus diri. Tetapi kalau zaman sekarang cari ilmu bagaimana ya untuk dibilang biar alim ya, supaya dibilang dia itu punya ilmu. Sehingga tidak barokah. Sehingga tidak barokah. Jadi sama saja orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu enggak ada bedanya. Ya, orang yang berilmu juga seperti itu, ya, akhlaknya, adabnya. Taib yang tidak berilmu apalagi? Taib karena sudah minimnya barokah daripada barokatul ilm, ilmu, yakni barokah daripada barokah ilmu itu sendiri. Jadi yang terpenting bagaimana kita bisa tauhid, ini kita bisa memasukkannya ke dalam hati kita. Semua tidak paham, ya. Apakah seorang itu sudah betul atau tidak? Yang penting bagaimana kita bisa menilai diri kita. Naam di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga apa? Seseorang yang tidak berusaha membaguskan baik hakikat daripada kalimat ini, maka akan rusak. Dan ini apa kata beliau, lazimun lahu, harus mesti ada pada dirinya. Ketika dia belajar pun rusak niatnya. Ketika dia beramal pun rusak niatnya. Beda dengan orang yang naam benar-benar mengetahui kondisi dirinya, memahami kalimat ini dengan benar, maka akan memperbaiki dirinya walaupun dia bukan dikatakan orang yang berilmu, bukan dikatakan orang yang ahli ibadah. Nah, karena apa tadi, ibadah itu tempatnya dalam hati. Ya, kalau hati kita benar-benar cinta kepada Allah, ini nikmat. Baik. Sehingga apa yang kita lakukan ini apa akan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadah dengan terpaksa, ya, maka di sini apa? Disebutkan pula berarti belum dia perbaiki kalimat ini, ya, belum dia perbaiki kalimat ini, sehingga keterpaksaan itu pun akan, ya, dia lalui, dan secepat itu pula akan dia tinggalkan ibadah tersebut. Sholat dengan terpaksa bangun malam, ya itu saja, semalam itu saja, esok lagi nggak akan dia berangkat menuju sholat. Kenapa? Dia sholat yang awalnya terpaksa tadi. Beda kalau dia ikhlas. Ya, dia akan senantiasa berangkat ya untuk beribadah. Baik ada manusia ataupun tidak. Kenapa? Karena hatinya sudah bagus. Hatinya sudah apa tertata. Maka menumbuhkan semuanya memang perlu waktu. Dan perlu latihan dan perlu ilmu. Itu yang jelas. Wa qala Ibnu Qayyim al-ilahu huwallazi ta'alluhu al-qalbu mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman. Wa ta'dhiman wa dhullan wa khudu'an wa khaufan wa raja'an wa tawakkula. Berkata Ibnu Qayyim, al-ilah, Tuhan, adalah sesuatu yang dituhankan oleh hati dengan kecintaan, dengan pengagungan, dengan kembali kepadanya, dengan penghormatan, dengan ta'ziman sama pengagungan, wa dzullan ketundukan, penghinaan diri, wa khudu'an dengan ketundukan, dengan rasa takut, dengan rasa harap, dan dengan rasa bersandar diri. Itu yang dikatakan Tuhan. Baik. Dan itu semuanya tidaklah berhak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah seperti ini, benar-benar mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mampu untuk menata hatinya, untuk meluruskan niatnya, dan hanya untuk menyatukan satu cita-cita, yaitu cita-cita kehidupan akhirat. Sehingga amalan yang dilakukan di dunia ini semuanya terhitung dengan hitungan ibadah. Qala Ibnu Rajab, al ilahu huwallazi yuta'u fala yu'sa. Haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan 'alaihi wa su'alan minhu wa du'aan lahu wa la yasluh dhalika kulluhu illa lillahi 'azza wa jalla. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, Tuhan adalah zat yang ditaati dan tidak dimaksiati. Tuhan itu adalah zat yang ditaati dan tidak dimaksiati. Apa itu taat? Taat itu setiap perintah berusaha dia jalankan, setiap larangan berusaha untuk dia tinggalkan. Itu taat. Apa itu maksiat? Melanggar perintah dan melakukan larangan. Sebaliknya. Haibatan lahu karena haibah, kewibawaan. Ijlalan, pengagungan. Mahabbatan, cinta. Takut, berharap, bersandar diri, meminta, berdoa, dan semuanya itu tidaklah benar kecuali hanya untuk Allah. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umur allati hiya min khasa'isil ilahiyyah kana dhalika qadhan fi ikhlasihi fi qawli la ilaha illallah wa kana fihi min 'ubudiyyatil makhluqi bihasabi ma fihi min dhalik. Maka barang siapa yang menduakan hal itu kepada makhluk dari sesuatu yang disebutkan di atas, yang merupakan kekhususan ibadah, kekhususan sesembahan, kekhususan persembahan hanya untuk Allah, maka yang demikian itu jika dia palingkan, dia duakan kepada selain daripada Allah, maka berarti dia telah mencela, telah melukai di dalam keikhlasannya, yaitu pada ucapan la ilaha illallah, yang mana hal itu di dalamnya ada penghambaan kepada makhluk sesuai dengan ma fihi min dhalik, apa yang dia lakukan dari perkara-perkara tadi. Semakin banyak sesuatu dari ibadah dia palingkan kepada makhluk, berarti dia telah sebanyak itu pula menuhankan makhluk. Maka banyak para ulama ketika mereka membawakan di antara daripada tazkiyatun nufus, mensucikan hati, itu adalah ujung-ujungnya ke sini. Bagaimana kita bisa merealisasikan berilmu dengan kalimat la ilaha illallah. Baik, karena kebersihan hati itu akan berujung dengan bagaimana kita bisa menerapkan kalimat ini secara fahman, wa ilman wa tatbiqan. Kita berilmu, kita pahami, dan kita terapkan. Akan suci hatinya. Kita berharap suci hati kita, sementara kita bodoh dengan kalimat ini, gak akan mampu. Berapa banyak orang yang pengen suci hatinya, akhirnya jadi biksu, mengosongkan jiwa, akhirnya yang masuk pun adalah bisikan-bisikan setan. Bagaimana seseorang yang pengen mensucikan hati, hati pergi ke gua-gua, bertapa, akhirnya di dalam gua tadi dimasuki oleh roh setan, keluar dari pertapaannya ngaku sebagai seorang yang mendapatkan wahyu, sebagai seorang wali. Kenapa? Dia tidak tahu jalan bagaimana mensucikan hati. Baik, tidak tahu jalan bagaimana mereka mensucikan hati. Maka hati ini kadang perlu untuk kita suci ketika sudah banyak kotoran-kotoran dunia. Baik, bagaimana ketomakan dengan dunia, bagaimana rakusnya kita dengan dunia, bagaimana harapan dunia begitu besar di mata kita, takutnya kita dengan kehidupan dunia, terlupakan kehidupan akhirat, ini sudah mulai hati kita sudah berpenyakit. Apalagi kita, kehidupan kita di perkotaan seperti ini paling mudah untuk menyakiti hati kita. Paling mudah untuk menyakiti hati kita. ya, maksiat terbuka luas. Ya, dunia dibuka lebar-lebar. Kalau kita tidak thayyib, berusaha untuk terus ya, kotor kita cuci, maka akan khawatir, akan luntur thayyib, sehingga hati kita akan menuju kepada kematian. Karena hati itu ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Thayyib. Wa qala al-Biqai rahimahullah, la ilaha illallah ay intafa intifa'an aziman ay yakuna ma'budun bihaqqin ghairal malikil a'zam fa inna hadzal ilma huwa a'zamu dzikra mun al-munjiyati min ahwalis sa'ah wa inna ma yakunu ilman idza kana nafi'an wa inna ma yakunu nafi'an idza kana ma'al id'ani wal 'amali bima taqtadhihi wa illa fa huwa jahlun sirfun. Berkata al-Biqai, beliau punya tafsir yang bernama Ad-Durar fi Tanasubil Ayati Waswar Ash'ari. Beliau dari Ash'ari. La ilaha illallah, kata beliau, ini menafikan dengan penafian yang besar keberadaan sesembahan yang hak selain daripada Malikin Azam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menafikan dengan penafian yang besar. Ada di sana sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sembahan. Justru kalimat la ilaha illallah ini menafikan seluruh daripada sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan hanya satu sembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadzal ilma, ilmu ini adalah ilmu yang paling besar sebagai pengingat dan penyelamat dari dahsyatnya hari kiamat. Dan sesuatu dikatakan ilmu kalau bermanfaat. Baik, sesuatu itu dikatakan ilmu kalau bermanfaat. Seseorang yang mengilmui la ilaha illallah, dikatakan ilmunya bermanfaat, dikatakan ilmunya ini, dia alim kalau bermanfaat bagi dirinya. Dan dikatakan bermanfaat jika hal itu mengantarkan kepada ketundukan. Id'an, sebagian mengatakan muwafiqatul qalbi wal lisan, cocoknya hati dengan lisan. Wal amali bima taqtadihi, dan beramal dengan apa yang menjadi tuntutan kalimat ini. Wa illa, kalau tidak demikian, fahuwa jahlun sirf, maka dia itu murni bodoh. Nah, murni bodoh, kata beliau. Terkadang kayaknya susah ya. Ternyata la ilallah itu memang ruwet. Sebenarnya enggak ruwet. Ya, sebenarnya enggak ruwet. La ilallah itu enggak ruwet, cuma bagaimana kita di dalam merealisasikannya saja. Di sini ucapan-ucapan para ulama itu mengarah pada satu sebenarnya, pada satu makna. Ini bagaimana kita bisa mengilmui la ilaha illallah, dipahami dengan benar, dan bagaimana bisa menata jiwa kita ini. Sebenarnya itu intinya. Cuma karena perbedaan takbir, perbedaan ungkapan-ungkapan, seakan-akan la ilaha illallah ini kok ruwet. Sebenarnya tidak ruwet. Sebenarnya tidak ruwet. Justru di sini para ulama membawakan ucapan-ucapan para ulama ini semakin memperjelas. Ya, terkadang karena kita mungkin penyampaiannya terlalu ruwet juga, mungkin akhirnya kayaknya la ilallah itu juga ruwet, padahal tidak. Taib, padahal tidak. Ini karena apa, di sini dimasukkan juga ada syubhat tadi dan dibantah, cara membantahnya. Taib, wa qala tibi rahimahullah, al-ilahu fi'alun bimakna maf'ul. Al-ilahu ini wazannya fi'al. Ilahun fi'alun, tapi maknanya maf'ul. Maknanya apa maf'ul? Yang di Jadi di sana ada wazan-wazan, ya, seakan-akan itu masdar, seakan-akan itu fa'il juga, tetapi maknanya maf'ul. Seperti al-ilahu. Al-ilahu ini maknanya adalah isim maf'ul. Maksudnya apa? Sesuatu yang disembah. Ya, fi'alun, wazan fi'al dengan makna maf'ul. Maksudnya apa? Yang disembah. Makhluk, ilah itu maknanya makhluk yang disembah. Seperti al-kitabu, maknanya al-maktub. Al-kitabu, kitab, ini maknanya maktub, yang tertulis di dalamnya tulisan-tulisan. Kitab, itu maknanya maktub. Kenapa maknanya maktub? Kenapa dalam kitab tadi ada tulisan-tulisan? Kumpulan tulisan dikatakan kitab. Kitab itu artinya yang ditulis dalamnya tulisan-tulisan. Yang ditulis dalamnya tulisan-tulisan dikatakan kitab. Ya, seperti itu. Min aliha ilahatan. Diambil dari kata aliha. Fi'ilnya, masdarnya ilahatan ay abada ibadatan. Seperti kalimat abada ibadatan. Aliha ilahatan. Baik. Jamnya benar itu? Jam 8. Jam 9. Salat subuh. Jadi pahami ya. Yang penting kita taklim itu apa, bagaimana kita bisa ya menundukkan hati, itu intinya. Kalau belum bisa menundukkan hati, terkadang ilmu ini tidak bermanfaat. Bagaimana cara menundukkan hati itu? Ya, kita menahan dari emosi, berusaha untuk sabar, menghadapi setiap masalah dengan bijaksana, ya tidak terburu-buru, meninggalkan sifat ajalah, karena al-ajalah ini minasyaitan. Baik. Dan berusaha untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, sehingga hati kita ini senantiasa terbimbing oleh Allah. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menempatkan ilmu ini pada tempatnya, capek nuntut ilmu itu, capek dan enggak ada apa namanya? Taib faedahnya. Ya, setiap hari taklim sama saja misalkan ini, akhirnya apa? Bosan taklim. Percuma juga pulang taklim juga enggak dapat apa-apa. Baik. Tapi yang jelas ya, bagaimanapun bentuknya, kita menuntut ilmu itu merupakan jalan termudah untuk memasukkan kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, tapi di samping itu pula, supaya kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, yaitu tadi. Ya, kita bisa mempraktikkan dan juga bisa membuat hati kita menjadi tertata. Nah, kalau orang Jawa ngomong itu ngaji, itu namanya ngatur jiwa. Ya, menata hati. Ya, kalau kita ngaji tapi jiwa kita enggak diatur-atur, ya namanya belum dikatakan ngaji, jiwanya belum teratur, masih acak-acakan. Ya, kadang kita bisa dohir kita tampil rapi, tapi kalau jiwa kita acak-acakan, lama kelamaan akan acak-acakan juga dohirnya. Ya, taib. Jadi bagaimana kita bisa mengatur jiwa kita? Wallahu ta'ala. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu.